Ketika bara hati padam tak berarti, kemana kau pergi mencari matahari? Ketika salju turun, kabar hati padam tak berarti, kemana kau jalan mencari lindungan? Ketika tubuhku yuk